Jauh dari kampung, merasa paling jauh. Mencari yang kita tolong, jauh dari kubur. Rasa ini kita anggap hampir berbalik. Air mata malam ini ingat ada sebutannya. Tidak-tidak cakap lele, tak ada yang bisa beri. Ini torak mandiri, berbunyi dan mohani. Sama-sama tembok kandil. Tolong yang suka paling jauh. Kau pegang tangan adik kau kembali jaga. Itu dia, tidak selalu berjaga. Kau belum sumpah.